Dan bila kau harus pergi jauh dan takkan kembali, ku akan merelakanmu bila kau bahagia. Saja langkahmu tetap berarti. Bisakah aku tanpamu? Sanggupkah aku tanpamu? Sehangat bye.